sempat ikut Anur. Hah? Iya. Kampung atau rumah-rumah yang telah ditinggalkan penghuninya. Rumah-rumah yang rusak. Perkampungan yang telah rusak. Demikian pula daerah-daerah yang jauh dari pemukiman, yang hampir saja orang tidak pernah lewat di daerah tersebut. Yang berikutnya, Abu Nisa, tempat-tempat yang banyak dilakukan kesyirikan, demikian pula perkara-perkara bid'ah. Yang lainnya, lautan. Di lautan di mana ini? Wallahu a'lam. Naam. Ya. Yang berikutnya, di mana? Naam. Celah-celah bukit. Ya, gua-gua. Yang mana lagi? Pasar-pasar. Kemudian apa? Terlalu banyak yang bicara. Pasang siar. Di jalan. Jalan itu, jalan. Naam. Jalan lorong, tapi waktu-waktu tertentu. Yaitu pada saat mendekati malam hari, mendekati maghrib. Naam. Ya, masih ada yang tertinggal? Rumah. Rumah-rumah yang di dalamnya banyak perbuatan kemaksiatan yang menyebabkan malaikatur rahmah tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya, maratibus syayatin, tingkatan-tingkatan syaitan. Lisyayatini maratib wahiyya kal'ati. Syaitan-syaitan itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan berikut ini penjelasannya. Asyaitanu huwa wa huwa. Asyaitanu. Semestinya asyaitanu huwa. Syaitan itu adalah kullu atin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab. Setiap yang melampaui batas. Atin mutamarrid. Setiap yang melampaui batas. Yang suka melakukan kezaliman, yang suka menyakiti, baik dari kalangan jin, manusia, demikian pula hewan. Demikian pula hewan. Jadi asal penamaan syaitan itu mencakup jin, manusia, hewan. Nah, dari kalangan jin yang melampaui batas, yang berbuat kejahatan, itu disebut syaitan. Dari kalangan manusia demikian pula. Dari kalangan manusia yang melampaui batas, yang berbuat maksiat, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, disebut syaitan. Dan dari hewan demikian pula. Setelah kita sebutkan sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan la tusallu fi ma'atinil ibil, jangan kalian salat di tempat-tempat peristirahatan unta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebabnya, fa innaha khuliqat min asyaitin, bahwa unta itu diciptakan dari syaitan. Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud diciptakan dari syaitan karena tabiat unta tersebut. Ketika dia menjadi liar, ketika dia menjadi jarang, maka dia menyerupai akhlaknya syaitan, tabiatnya syaitan. Hadza ta'rifu katsirin min ahli lughah, dan ini adalah definisi kebanyakan dari ahli bahasa. Wa isti'malu lafzh syaitan 'ala al-kafir min al-jinn warada fil Qur'an bi kathrah. Dan penggunaan lafaz syaitan terhadap orang yang kafir atau terhadap makhluk yang kafir dari kalangan jin itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Penyebutan syaitan yang dimaksud adalah jin yang kafir yang melampaui batas. ولفظ الشيطان هو المستعمل في القرآن في أكثر من 80 موضعا. Dan lafaz syaitan itulah yang digunakan di dalam Al-Qur'anul Karim lebih di 80 tempat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asy-syaitan yang dimaksud adalah al-kafiru minal jin. Jin yang kafir. Maka ini penyebutan syaitan. Maka syaitan itu mencakup setiap yang melampaui batas, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin. Nah, kalau dia muslim ya disebut jin saja, jinni misalnya. Nah, kalau hanya disifati bahwa dia adalah jin, cukup dikatakan jinni. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, dia melanggar hak-hak Allah, dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut syaitan. Marid. Wal maradatu min asyayatin hum utatuhum. Sedangkan marid itu adalah syaitan yang khusus. Nah, secara umum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar syariat Allah, mereka itu adalah para syaitan. Namun di antara mereka ada yang lebih tingkat i'tida', tingkat kezalimannya, tingkat kedurhakaannya, dan tingkat kekufurannya. Nah, itu disebut marid. Naam. Wal maradatu minasyayatin hum utatuhum. Dan al-maradah jama' dari marid. Dari kalangan syaitan mereka adalah utat. Utat yaitu jama' dari atin, yang melampaui batas. Walam yudhkar fil Qur'an illa marratan wahidatan wasfan lasman. Dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim penyebutan marid kecuali di satu tempat saja, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu sebagai sifat, tidak sebagai nama. Ya. Berarti di sini beliau condong untuk mengatakan bahwa marid itu adalah merupakan sifat dari syaitan yang terlalu melampaui batas. Bukan namanya, karena ada sebagian para ulama mereka menyebutkan disebutkan dari Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, di mana beliau menyebutkan di antara nama-nama jin adalah marid. Kata beliau di sini bahwa marid itu disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim sebagai sifat dari syaitan. Qala ta'ala mukhbiran an hifdhis samaa wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang penjagaan langit. Maka Allah Jalla wa ala menjelaskan di dalam surah As-Saffat ayat 7, dan dipelihara dari setiap syaitan yang marid, yang melampaui batas. Ifrit telah kita sebutkan sebelumnya di antara nama syaitan yang melampaui batas, yang punya kekuatan power dari kalangan para syaitan, maka itu disebut ifrit. Wal ifritu huwa al-qawiyyu fit tamarrud. Adapun ifrit yaitu yang kuat dalam sikap kedurhakaannya, sikap melampaui batasnya. Walam yuzkar fil Qur'ani siwa marratin wahidatin, dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim kecuali satu kali saja. Qala ta'ala mukhbiran amma qalahu ahadul jinnin. Naam. Ahadul jinni Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan apa yang diucapkan oleh salah seorang jin dari kalangan Sulaiman, apa dari kalangan jinnya Sulaiman. Kumpulan-kumpulan jin yang dikuasai oleh Sulaiman alaihissalam. Telah kita sebutkan tentang ayat ini. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit mengatakan dari kalangan jin, saya akan mendatangkan kepadamu arasy dari Ratu Saba itu sebelum engkau bangkit dari tempatmu, dan sesungguhnya aku dalam melakukan itu kuat dan terpercaya. Maka dia disebut ifrit. Nah, ya, dan biasanya sebagian orang-orang Arab itu memberi sifat ya, seperti ifrit kepada seorang yang zalim ya, dan sangat durhaka. Namun dia punya kekuatan. Preman kelas kakap misalnya. Ya. Mereka menyebut muta'afrit. Hah? Ada sifat-sifat ifritnya. Ya, mereka mengatakan muta'afrit. Nah, kalau seorang itu ya, suka menggolimi orang dan punya kekuatan. Al-ghul jam'uhu aghwal wa ghilan. Al-ghul wa huwa alladhi yaghtalu al-insan liyuhlikahu. Disebut ghul dari kata yaghtal, karena dia, jin jenis ghul ini, dia suka menculik manusia untuk membinasakannya. Nah, al-ghul. Mungkin kalau dalam bahasa kita, kita mengatakan hantu. Naam. Qala ad-Dumairi fi kitabi Hayatul Hayawanatil Kubra. Ad-Dumairi mengatakan dalam kitabnya Hayatul Hayawanatil Kubra, al-ghilan jinsun minal jinni wa syayatin wa hum saharatuhum. Ghilan itu adalah salah satu jenis dari kalangan jin dan syaitan, dan mereka ini adalah tukang-tukang sihirnya. Jadi tukang sihir itu bukan hanya dari kalangan manusia, dari kalangan jin pula. Sahara, tukang-tukang sihir dari kalangan jin, ya, yang dia ya mampu memperlihatkan dirinya. Ya, berubah-ubah, kadang-kadang sosoknya seperti ini, kadang-kadang berubah lagi dan seterusnya. Lalu dia mencari-cari cara untuk membinasakan manusia. Nah, menculiknya. Qultu, aku mengatakan qad waradat ahaditsu fil ghilan wa minha. Telah datang ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang penyebutan al-ghilan itu. Penyebutan hantu-hantu dari kalangan jin. Di antaranya adalah hadis, "Idza taghawwalatil ghilan fabadiru bil adzan." Apabila bermunculan al-ghilan ini, hantu-hantu ini, maka bersegeralah kumandangkan azan. Nah, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Disebutkan dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, An-Sunni. An-Nasa'i dalam Amalul Yawmi wal Lailah. Seluruhnya dari jalan Hisham bin Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Jabir radhiyallahu anhu, dan Al-Hasan Al-Basri tidak mendengarkan hadis ini dari Jabir. Berarti ada yang terputus sanadnya. Demikian pula Hisham bin Hasan meriwayatkan hadis ini dari Al-Hasan Al-Basri. Ada pembicaraan para ulama. Ya. Para ulama melemahkan riwayat Hisham bin Hasan apabila Hisham meriwayatkan hadis dari Al-Hasan Al-Basri. Maka ada dua letak kelemahan dari riwayat ini. Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Al-Hasan Al-Basri juga tidak mendengarkan hadis itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka hadis ini terputus sanadnya. Juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dari hadis Abu Hurairah. Namun dalam sanadnya ada perawi yang bernama Adi Ibn Al-Fadl. Dan perawi ini matruk. Ditinggalkan hadisnya. Menunjukkan riwayat yang sangat lemah sekali. Namun datang riwayat dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari ucapan Umar. Jadi bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dari ucapan Umar. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Dengan sanad yang bagus. Di mana Umar mengatakan. Annahu walafzuhu annahu la yatahawwalu syai'un. An khalqihi alladhi khuliqa lahu. Bahwa tidak ada satupun yang bisa berubah dari asal penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dia padanya. Nah. Seperti malaikat, dia berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak akan berubah dari asal penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia padanya. Demikian pula dari kalangan jin. Meskipun dia punya kemampuan untuk ya merubah bentuk dan keadaannya, namun dia punya penciptaan asal yang dia tidak bisa ya meninggalkan ciptaan asalnya tersebut. Nah, setelah dia berubah, dia akan kembali ke penciptaan asalnya dia. Nah, maka kata Umar radhiyallahu ta'ala, tidak ada yang berubah. Nah, tidak ada yang berubah. Kalau besi itu memang diciptakan besi, akan selalu jadi besi. Tidak akan berubah jadi emas misalnya. Kalau itu tembaga, tetap saja tembaga, tidak akan berubah jadi emas. Nah, di antara mereka dari kalangan tukang sihir, ada yang mengaku bahwa tembaga atau besi itu bisa dirubah menjadi emas. Emas. Seperti emas yang asli, kata mereka. Dan ini adalah dusta. Telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Makalah mereka. Mereka menyebutkan itu ilmu kimia. Bukan ilmu kimia yang kita maksudkan di sekolah-sekolah itu ya. Nah, tapi yang dimaksud ilmu kimia, yaitu cabang dari ilmu sihir. Yang mereka mengklaim bahwa satu benda itu bisa diubah menjadi emas. Menjadi emas yang asli. 24 karat. Nah. Maka para ulama membantah makalah ini. Dan ini adalah kedustaan. Walaupun berusaha untuk dirubah bagaimanapun. Meskipun warnanya mirip. Tidak akan sama emas asli dengan imitasi. Tidak akan sama. Nah. Dan akan diketahui bahwa itu palsu. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Demikian pula yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, makhluk tidak ada yang berubah. Walakin fihim saharatun min saharatikum fa idza ra'aytum min dzalika syai'an fa'adzinu. Akan tetapi di antara mereka ada tukang-tukang sihirnya. Maka apabila kalian melihat sesuatu dari mereka, dari ghul ini, maka kumandangkanlah azan. Nah, namun ini dari ucapan Umar radhiyallahu taala anhu. Yang di sini kita bisa mengambil faedah bahwa dari kalangan jin pun ada saharah, tukang-tukang sihir. Nah, tukang-tukang sihir inilah yang disebut dengan al-ghilan atau al-ghul. As-si'ali. As-si'ali qala ad-Dumairi fi hayatil hayawan al-kubra. Dumairi menyebutkan dalam hayatul hayawanatil kubra ketika menjelaskan as-si'ali, hiya akhbathul ghilan. Ini adalah hantu yang paling buruk. Nah, hantu yang paling buruk. Nah, kemarin kita terjemahkan apa ini? Hah? Kuntilanak. Wallahu a'lam. Wa aktsaru ma tujadu isti'alatu fil ghiyab. Nah, dan kebanyakan as-sya'lah atau as-sya'lah itu ditemukan di al-ghiyab. Wallahu a'lam. Yang disebut al-ghiyab ini. Wa hiya idza zafirat bi insanin turqisuhu wa tal'abu bihi kama yal'abu al-qittu bil fa'r. Yaitu apabila dia berhasil mendapatkan manusia, dia tidak apa? Naam. Dia tidak langsung membinasakan orang itu, tapi dia senang bermain-main. Nah. Dia senang bermain-main dengan orang itu. Diajak menari. Diajak masuk ke rumahnya sampai dia tertidur, besoknya bangun, oh ternyata kuburan. Nah. Ya. Wa tal'abu bihi, suka bermain-main dengan manusia. Diajak. Nah. Berlagak seperti wanita cantik begitu katanya orang sih ya. Nah. Kama yal'abul qittu bil far, sebagaimana kucing bermain-main dengan tikusnya. Jadi setelah dia berhasil menangkap tikus, maka dia tidak langsung bunuh, dipermainkan dulu sama kucingnya ya. Dibikin capek. Setelah itu baru disantap. Nah, seperti itu pula as-sya'ali, as-sya'ali. Wallahu a'lam. Wa ba'du al-ulama la yufarriqu baina al-ghul was-sya'ali. Sebagian para ulama tidak membedakan antara al-ghul dan as-sya'ali. Ya, mereka menyamakan, yaitu tukang-tukang sihirnya dari kalangan jin. Berarti di sini menunjukkan bahwa di antara kaum jin ada yang suka mempermainkan manusia. Nah. Ya. Dan kadang-kadang banyak sekali berita-berita, entah apakah itu benar. Ya, yang jelas hal-hal yang seperti ini merupakan hal yang sifatnya mutawatir. Kadang-kadang seorang sudah meninggal lalu dia bertemu dengan orang itu. Nah, si fulan, mana si fulan? Tuh, si fulan sudah meninggal. Lah, tadi mana saya baru ketemu. Padahal sudah meninggal sebulan yang lalu misalnya. Nah, hasil kisah-kisah yang seperti ini luar biasa banyak. Nah, ya, mungkin saja benar. Ya. Ya, sebab kadang-kadang yang mengisahkan itu dari orang-orang yang tidak mungkin kita mendustakan seluruh dari kisah-kisah tersebut. Mungkin sebagainya ada tambahan-tambahan. Ya. Dari kisah tersebut, tapi tidak mungkin kita mendustakan seluruhnya. Nah, Karena kadang-kadang menceritakan orang kita ketahui dia orangnya jujur. Menceritakan sesuatu, dia melihat sesuatu yang ternyata dia mengetahui orang, ya, setelah itu dia mengetahui bahwa orang itu sudah jauh lama meninggal. Tapi dia sempat melihat. Maka yang dia lihat itu bukan orang tersebut. Nah, akan tetapi jin yang menyerupakan diri dengan orang itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masalah yang berikutnya, zikrul furuqi bainal malaikati wal jin, menyebutkan perbedaan-perbedaan antara malaikat dan jin. Karena ada sebagian mereka menganggap jin itu dari jenis malaikat. Mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar, lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa jin, iblis itu bahagian dari malaikat. Namun yang sahih tidak demikian. Iblis punya penciptaan tersendiri, makhluk tersendiri yang berbeda dengan malaikat. Maka di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita perbedaan-perbedaan yang dengannya kita mengetahui bahwa jin itu tidak sama dengan malaikat. Malaikat makhluk tersendiri, punya dunia sendiri, punya lingkungan tersendiri. Demikian pula jin berbeda dengan dunianya para malaikat. Minal muslimina man yajhalul fawariqa bainal malaikatil kiram wa bainal jinni wasyayatin. Di antara kaum muslimin ada yang tidak mengerti, tidak tahu perbedaan-perbedaan antara malaikat yang mulia dengan jin dan syaitan. Walaqad balagha al-inhirafu bi ba'd al-umami an sawwat baina al-mala'ikati wal jin. Dan tingkat penyimpangan itu terdapat pada sebagian umat sampai kepada tingkatan mereka menyamakan antara malaikat dan jin itu. Kata mereka tidak ada perbedaannya, jin malaikat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam At-Tafsirul Kabir yang dinisbahkan pada beliau pada jilid 7 halaman 381, beliau mengatakan fa musyrikul arab wa ahlul kitab yuqirruna bil malaikah. Orang-orang musyrikin Arab, demikian pula ahlul kitab, mereka meyakini adanya malaikat. Wa in kana katsirun minhum yaj'aluna al malaikata wasyayatin naw'an wahidan. Meskipun kebanyakan dari mereka, orang-orang musyrikin itu, demikian pula ahlul kitab, kebanyakan dari mereka itu menjadikan para malaikat dan syaitan satu jenis, sama. Mereka menganggap tidak ada perbedaan antara jin dan malaikat. Faman kharaja minhum an ta'atillahi asqatahu wa sara syaitanan. Siapa di antara mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka dijatuhkan, lalu kemudian disebut itulah syaitan. Nah, sebenarnya kata mereka jin malaikat sama. Mereka adalah makhluk yang baik, yang soleh. Tapi siapa yang rusak dari mereka, barulah mereka sebut itu syaitan. Wa yunkiruna ay yakuna iblis kana abal jin. Dan mereka mengingkari bahwa iblis itu kakek moyangnya jin. Wa yakuna al-jinnu yankihuna wa yuladun wa ya'kulun wa yuwallidun wa ya'kulun wa yashrabun. Mereka juga mengingkari kalau jin itu menikah. Ya, bisa memberi keturunan, makan dan minum. Bal za'ama ba'd al-arab anna al-mala'ikata min nasl al-jin. Bahkan sebahagian orang-orang Arab itu menyangka kalau para malaikat itu dari keturunannya jin. Kama zakara dzalika ghairu wahidin minal mufassirin. Sebagaimana disebutkan beberapa dari kalangan ahli tafsir. Dan tentunya ini adalah kekeliruan. Fa dzikru al-fawariq yu'inu 'ala ma'rifati al-mala'ikati ma'rifatan sahihatan. Maka menyebutkan perbedaan-perbedaan antara malaikat dan jin itu akan membantu kita untuk mengenal para malaikat dengan pengenalan yang benar. Jangan sampai keliru. Nah. Jangan sampai keliru. Lalu kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dari perbedaan-perbedaan ini bahwa jin adalah merupakan makhluk tersendiri. Syaitan makhluk tersendiri. Malaikat makhluk tersendiri yang punya sifat tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa hadhihi al-fawariqu kal-ati, dan perbedaan-perbedaan antara malaikat dan jin adalah seperti yang berikut ini. Yang pertama, dalam hal asal penciptaan. Khuliqatil malaikatu min nur wal jannu min nar. Bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api. Dari gejolak api. Nah, kama dalla ala dhalika hadis Aisyah radhiyallahu anha fi sahih Muslim. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih Muslim, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Sedangkan jin itu diciptakan dari marijin min nar. Telah kita sebutkan bahwa yang dimaksud marij yaitu gejolak api yang bercampur dengan hitamnya api tersebut. Nah, gejolaknya. Nah, yang menunjukkan bahwa asal penciptaan sudah beda. Penciptaan malaikat dari cahaya, penciptaan jin dari api. Wa hadza fariqun 'azhim fi asli al-khilqah. Maka ini perbedaan yang sangat mencolok. Ya. Dalam asal penciptaan. Famin babi aula wujudul fawariqi fi sifati wal a'mal. Maka terlebih lagi di sana ada perbedaan-perbedaan yang lain dalam hal sifatnya dan dalam hal perbuatan-perbuatannya. Kalau dilihat dari asal penciptaan saja sudah beda. Terlebih lagi sifat-sifatnya juga beda. Perbuatan-perbuatannya, pekerjaan mereka juga berbeda. Yang kedua, asma'ul malaikati takhtalifu an asma'il jin jumlatan wa tafsila. Nama-nama para malaikat itu berbeda dengan nama-nama jin, baik secara global maupun secara terperinci. Fasmul malaikatil muradu bihi ar-rusul. Nama al-malaika itu maknanya adalah rasul-rasul. Karena al-malaikat itu jamak dari ma'lak. Ma'lak itu di dalam bahasa Arab dari kata al-uluka. Dan al-uluka itu di dalam bahasa Arab artinya risalah. Maka ma'lak itu maknanya rasul, utusan. Kemudian disebut malak. Bedakan penyebutan malak dengan malik. Kalau malak, malaikat. Kalau malik, raja, penguasa. Nah, maka dari namanya, malaikat itu artinya rasul-rasul. Itu pengertian malaikat. Fal malaikatu rasulullah. Maka malaikat-malaikat itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan penamaan jin, wasmul jinni min al-istinan ay al-istitar. Jin itu dari kata al-istinan yang maknanya al-istitar, tersembunyi. Makanya tidak terlihat kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Wasmus syaitan min at-tasyayyun. Sedangkan syaitan itu diambil dari kata syatana. At-tasyayyun. Maknanya apa? At-tamarrud, yang melampaui batas, yang durhaka. Ini secara global dari penamaan. Ini namanya jin, yang ini namanya malaikat. Ini syayatin, ini namanya malaikat. Sudah berbeda dari pengertiannya. Harihil asma' min babil jumlah. Wahia mukhtalifatun fi tafasilha. Nama-nama ini kalau dilihat secara global, secara umum. Apalagi secara rinci. Berbeda pula dalam hal rinciannya. Fa iblis minal iblas. Adapun iblis, ya, kakek moyangnya jin, itu dari kata al-iblas. Wa huwa al-ya'su wal-qunutu min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iblas itu dari kata al-ya'as, ya, maknanya al-ya'as, al-iblas. Maknanya putus asa. Fa'idahum mublisun. Nah. Maka mereka pun mublis, putus asa. Maka iblis disebut dengan iblis karena dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia membiarkan dirinya dalam kesesatan dan dia ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dilemparkan ke dalam neraka bersamanya. Wanzur ila ismi Jibril wa Mikail wa Israfil wa ghairiha. Lalu perhatikan, bandingkan dengan nama-nama malaikat yang rinci. Di sana ada Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu, untuk menghidupkan hati-hati manusia. Demikian pula Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi rezeki di kalangan makhluknya. Demikian pula Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup as-sur, sangkakala, untuk mematikan seluruh manusia kemudian membangkitkan mereka setelah kematiannya, dan yang lainnya. Ini nama-nama yang baik. Fatajidu anna asma'al malaikati asma'an hasanatan tayyibah. Maka engkau dapati nama-nama para malaikat itu nama-nama yang baik, yang indah. Jibril, ya. Nah, para ulama menjelaskan apa itu makna Jibril. Sebagian menyebutkan bahwa Jibril itu maknanya adalah Abdullah. Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Mikail kata mereka maknanya, karena ini nama-nama ajam, ya, nama-nama ajam yang bukan asli Arab penamaan ini. Mikail maknanya Ubaidullah. Nah, sedangkan Israfil itu bermakna Abdurrahman. Sebagian menyebutkan demikian, dan ada yang menisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun yang zahir tidak sahih dalam periwayatan. Nah, jelas para ulama ketika mereka menjelaskan, ya, makna-makna dari nama-nama malaikat itu semua kembali kepada makna bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril Abdullah, Mikail Ubaidullah, Israfil Abdurrahman. Maka nama-nama malaikat maknanya baik, bagus, indah. Wa asma'ul jin wa syaitin qabihah. Sedangkan nama-nama jin, syaitan itu jelek-jelek. Ghul, si'ali. Jelek-jelek namanya. Syaitan, marid. Nah, ini perbedaan yang kedua. Yang ketiga, al-malaikatu khalaqahumullah majbulina an ala ta'atihi. Malaikat itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Yang sudah menjadi tabiat mereka adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka diciptakan oleh Allah tanpa syahwat. Ya. falam yabqa lahum ikhtiyarun ala ta'atihi wa adamiha, maka malaikat itu tidak ada pilihan baginya, mau taat mau tidak, tidak ada, pasti mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka taat. Nah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, apa saja yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Bikhilafil jin, berbeda dengan jin. Fa innallaha ja'ala lahumul ikhtiyara wal irada kal ins. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka itu punya pilihan, mau milih jalan yang baik, mau milih jalan yang buruk, punya kehendak ingin melakukan yang baik atau yang buruk, itu ada pada kaum jin, sama seperti manusia. Oleh karena itu, kedudukan jin di dunia ini sama kedudukannya seperti manusia. Sebagaimana manusia itu mukallaf, demikian pula jin. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib untuk menjalankan syarat-syarat Allah Jalla wa ala, sama seperti manusia. Siapa yang kafir maka dilemparkan ke dalam neraka. Siapa yang mukmin maka dimasukkan ke dalam syurga. Sama seperti manusia. Faman syaa amana wa man syaa kafar. Siapa yang ingin silakan dia beriman, siapa yang ingin silakan dia kafir. Walamma kana al-jinn kadzalika kathura fihi ikhtiyarul kufri 'ala al-iman, maka tatkala jin demikian keadaannya, kebanyakan di antara mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Wasyirku 'ala ibadatir rahman, dan mereka lebih memilih kesyirikan daripada beribadah kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perbedaan yang ketiga yang jelas menunjukkan tidak samanya antara jin dan malaikat. Yang keempat, al-malaikatu laysa lahum syahwa. Malaikat itu tidak punya syahwat. Wa li hadza la ya'kulun wa la yashrabun wa la yatanakahun. Ya. Oleh karena itu mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak menikah. Wal jannu ya'kuluna wa yashrabun wa yatanakahun ila ghairi dzalik. Sementara jin makan, minum, menikah, dan seterusnya. Sama seperti manusia dalam hal ini. Nah. Yang kelima. Al-malaikatu la ya'suna Allah tarfata ain. Para malaikat, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun. Sekecil apapun tidak pernah bermaksiat sama sekali. Amal jin, aghlabuhum kufar. Beda dengan jin, mayoritasnya kafir. Nah, balil kufru fihim akthar minhu fil ins. Bahkan kekufuran yang terjadi di kalangan kaum jin itu lebih mayoritas, lebih banyak daripada kufuran yang terjadi di kalangan manusia. Nah, dari sini juga berbeda dari sikap mereka. Kebanyakan kaum jin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak demikian. Nah, mereka adalah ibadur rahman. Mereka adalah al-kiram, kiraman katibin. Makhluk-makhluk yang mulia. وَمَا يُشَاعُ أَنَّهَا رُوتَ وَمَا رُوتَ مَلَكَانْ غَيْرُ صَحِيحٍ. Dan apa yang menyebar atau apa yang tersebar bahwa Harut dan Marut itu adalah dua malaikat, itu tidak benar. بَلْ هُمَا جِنِّيَانْ. Tapi keduanya itu adalah jin dan bukan malaikat. Yang dimaksud Harut dan Marut, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. wa ma unzila 'alal malakai bi Babil Harut wa Marut, yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, ya, daerah Babilonia, salah satu daerah di bagian Irak, yaitu Harut dan Marut. Nah, siapa ini Harut dan Marut? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam menjelaskan siapa Harut dan Marut. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan Harut dan Marut adalah malaikat. Malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka turun di Babilonia. Salah satu daerah di Irak. Lalu kemudian mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Nah, yang mereka pelajari. Siapa yang mengajarkan kepada mereka? Allah yang mengajarkan kepada mereka ilmu sihir. Nah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi keduanya ini adalah malaikat. Menurut pendapat yang pertama ini, Harut Marut, Allah turunkan keduanya ke muka bumi. Jadi dia turun dalam sosok seperti manusia. Sambil Allah bekali dia ilmu sihir. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan keduanya untuk dijadikan sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau akan mengikuti kekufuran. Allah turunkan bersamanya ilmu kufur. Itu ilmu sihir. Tapi diserai dengan inzar, peringatan. Jadi Harut dan Marut ini mengajarkan ilmu sihir kepada manusia sambil diberi peringatan. Ini ilmu kufur loh. Ini ilmu kufur. Hati-hati. Kami ini adalah ujian bagi kalian. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kafir kalian. Tapi tetap diajarkan juga. Hati-hati, jangan loh. Ini diajarkan ini ilmu sihir. Jangan kamu pelajari ya. Kafir kamu nanti. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka pun tetap belajar dari keduanya. Mereka belajar ilmu sihir. Yang dengannya mereka berhasil untuk menceraikan antara suami istri. Salah satu jenis ilmu sihir yang paling dahsyat. Namanya sihir, mereka sebut sihir sarf. Ya. Menjadikan keluarga berantakan. Nah, yang tadinya suami istri mereka kasih sayang menjadi berantakan. Ini sihir sarf. Nah. Mereka pelajari dari Harut dan Marut. Mungkin ada yang mengatakan lah, gimana? Dia kan malaikat, ya. Terus diajari ilmu, nah ini ilmu kufur. Tujuannya apa? Sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua malaikat ini sebagai ujian bagi manusia, Terkadang Allah Jalla wa'ala, ya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan suatu kondisi seseorang itu mudah melakukan kemaksiatan. Mudah untuk melakukan kemaksiatan sebagai ujian dari Allah. Apakah orang itu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang-kadang seorang diberikan kemudahan untuk, ya, melakukan berbagai macam kemaksiatan, diberikan fasilitas untuk itu, dan itu pancingan dari Allah. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi, ya, yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj, Dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba apa yang dia senangi padahal dia gemar melakukan kemaksiatan, itu adalah pancingan dari Allah tabaraka taala. Hati-hati ya. Kadang-kadang seorang diberikan kekayaan, ya, diberikan berbagai macam fasilitas, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa berzina, dia bisa berjudi dan seterusnya. Nah, diberikan jalan-jalan yang memudahkan untuk melakukan kemaksiatan, untuk menguji dia apakah dia taat kepada Allah, apakah dia sabar dan istiqamah di atas jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, kata mereka demikian pula ini. Ya. Terkadang ada sesuatu yang haram, namun jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki itu menjadi sesuatu yang boleh, boleh terjadi. Karena mungkin ada yang mengatakan, tapi kan itu ilmu kafir. Kok Allah ajarkan kepada malaikat? Padahal itu ilmu sihir, kafir. Orang yang belajarnya kafir. Kenapa Allah ajarkan? Nah, sekarang yang menetapkan halal dan haram itu siapa? Kan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sesuatu yang asal hukumnya haram, kemudian ada satu kondisi tertentu yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan, maka Allah Jalla wa'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Iya kan? Bahkan Allah perintahkan. Membunuh anak itu hukumnya apa? Haram. Tidak diperbolehkan. Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim untuk membunuh anaknya Ismail. Perintah. Sampai anaknya mengatakan, Ismail masuk mar. Kerjakan saja apa yang diperintahkan padamu. Nah, dan akan dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan sempat beliau meyakini bahwa yang akan beli sembelih itu adalah anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya. Itu sebagai ujian bagi Ibrahim alaihissalam. Asal hukumnya haram, tapi jika Allah menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan halal dan haram. Nah ini ma'asyar ikhwah rahimahumullah. Khadir ketika membunuh anak kecil yang kemudian diingkari oleh Musa alaihissalam, karena beliau mengetahui membunuh jiwa tanpa dosa itu adalah perkara yang haram. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki di sana ada satu hikmah. Ya. Maka demikian pula kisahnya. Allah Jalla wa'ala menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut. Lalu Allah turunkan, Allah bekali dia dengan ilmu sihir untuk dijadikan sebagai fitnah, ujian bagi manusia. Apakah mereka mempelajari ilmu itu menyebabkan mereka kafir atau tidak? Paham ya? Nah, ini penting ikhwan, karena jangan sampai kita salah paham. Dan mereka mengambil yang zahir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma unzila 'alal malaikain, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, di Babilonia. Nah, nah ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, itu bukan malaikat. Itu jin, itu syaitan. Ya. Diikuti di ayat yang berikutnya, tentu di situ ada pembahasan nahwu ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru tu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi orang syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yang mereka mengajarkan kepada manusia itu ilmu sihir. Wama. Ah, ma di sini apa? Kata mereka, ma di sini adalah maknanya manafiyah. Tidak, yang berarti tidak. Sama seperti yang pertama. Wama kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Nah, jadi ketika Sulaiman masih hidup, nah mereka ini sudah membuat makar syaitan-syaitan ini. Itu menaruh buku yang di dalamnya berisi ilmu sihir, ditaruh di bawah kursi Sulaiman. Begitu Sulaiman meninggal, Maka mereka pura-pura mencari. Lah, ditemukan di bawah kursi Sulaiman, ya, kitab. Setelah dibuka, ternyata itu adalah kitab sihir. Berarti Sulaiman selama ini mengajarkan sihir. Berarti Sulaiman selama ini punya ilmu sihir. Yang dengannya dia bisa menyihir para syaitan, para jin, hewan-hewan semua disihir semua. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak kafir. Mereka itu yang kafir, syaitan-syaitan itu yang kafir. Paham? Walakinna syayatina kafaru. Mereka lah yang mengajarkan sihir itu kepada manusia. Nah, wa ma unzila 'alal malaikain. Apa yang diturunkan kepada dua malaikat, ma di sini artinya tidak, ya. Bagi pendapat yang kedua mengatakan ma di sini artinya tidak. Wa ma unzila 'alal malaikain, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yang ada di Babilonia itu. Lalu kemudian disebutkan Haruta wa Marut. Kata mereka, Harut Marut ini badal dari syayatin, bukan badal dari malaikat, tapi badal dari syayatin. Bahwa Harut dan Marut itu adalah jenis dari syayatin, bukan dari malaikat. Nah, Harut dan Marut inilah yang kemudian mengajarkan ilmu sihir. Dan ini juga ada sisi pembenaran. Dan itu yang wahyu yang dikuatkan oleh Syekh di sini, bahwa keduanya adalah jin, syaitan. Nah, bukan malaikat. Lalu kata beliau, "Wa man qala innahuma malakan," siapa yang mengatakan bahwa keduanya itu malaikat, "fa'tinaduhu 'ala qasasin israiliyah la ibrata biha." Mereka bersandar kepada kisah-kisah israiliyah. Apa itu kisah israiliyah? Yaitu kisah yang diambil dari umat terdahulu tidak melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengambil dari kitab-kitab ahlu kitab, peninggalan-peninggalan mereka, cerita-cerita mereka. Dan kisah Israel seperti ini la ibrata biha, tidak teranggap, ya, tidak bisa menetapkan satu hukum atau satu syariat. Nah, dan menetapkan satu kisah, wala tuqumu biha hujjah, dan tidak bisa ditegakkan sebagai hujjah, walam yasihha fi dzalika haditsun, dan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menetapkan bahwa itu malaikat. Ya, jadi jangan salah difahami, karena ada, mungkin ada yang mengatakan, loh, jelas kok dalam Al-Qur'an disebutkan malaikat. Ya, tapi pengertiannya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa Harut dan Marut itu kembalinya kepada syayatin, bukan kepada malaikat. Wa ma unzila 'alal malaikain. Nah, tadi kita sampai ke poin yang kelima ini, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.